بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan, kita berharap apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini kajian kita Kifayatul Akhyar perdana setelah kita libur Idul Adha. Idul Adha libur lebih dari seminggu. Idul Adha-nya hari Ahad atau hari Sabtu. Sepanjang minggu, sepekan kemudian kita libur, Senin kemarin juga libur. Sebenarnya Senin kemarin itu bisa kita mulai kajian, cuman agak repot karena banyak anak sekolah baru masuk. Jadi anak sekolah baru masuk, Al-Fakir juga punya anak yang baru sekolah begitu, masih TK. Jadi namanya pertama masih repot begitu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين أمين رب العالمين. وأما الثيب أي العاكرة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، وإذنها النطق، لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تستنطق wala istintaqa illa ba'da al-bulughi bil ijma'. Fa in kanat majnunatan saghiratan saghiratan majnunatan saghiratan jaza lil abi wal jaddi tazwijuha la li ghairihima li anna al-jununa idan dhamma ila as-sughari ta'akkadati al-wilayah. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kita mulai belajar baca tentang janda. Siapa? Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya, pertemuan ya tentu kalau episode-nya sih episode kemarin 401 402 gitu ya. Tapi kalau pertemuan realnya kan udah beberapa minggu yang lalu. Itu membahas tentang wali ijbar. Wali yang mana dia boleh memaksa si gadis menikah. Syaratnya dia adalah gadis, kemudian wali yang memaksa itu bapak atau kakeknya, kemudian tidak boleh ada permusuhan di antara keduanya, kemudian yang keempat harus dinikahkan dengan orang yang sekufu, begitu ya, sekufu. Itu syaratnya. Lalu bagaimana kalau kemudian janda? Wa amma sayyibu, sedangkan janda. Ayal al-akila, tegasnya janda ini yang berakal. Janda ini bukan janda gila gitu ya, dia berakal. Fala yajuzu, kalau jandanya janda yang berakal, bukan janda yang gila. Fala yajuzu tazwijuha, maka tidak boleh menikahkannya secara paksa. Illa biizniha ba'dal bulugh, kecuali dengan izin si janda tersebut. Ba'dal bulughi, setelah dewasa, setelah baligh. Jadi kalau berarti ini bertentangan sebenarnya. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni, menafikan pendapat mazhab. Bahwa yang namanya wilayatul ijbar itu berkaitan bukan cuma dengan bikaroh keperawanan, tapi juga dengan wanita yang masih kecil. Gitu. Ternyata yang namanya sayyib itu bukan cuma status jandanya, dia di mana tidak bisa dinikahi secara paksa, tapi dia juga harus akilah. Dan akilah itu tidak boleh dinikahi kecuali kalau sudah dewasa. Artinya kalau kalau apa namanya jandanya sudah jadi janda, tidak boleh dinikahi paksa kecuali dengan izin, dan izinnya itu muncul nanti setelah dewasa. Wa idznuha an-nutqa, jadi harus, jadi janda harus dengan izin, dan izinnya an-nutqu dengan ngomong, enggak boleh cuma diem doang. Kenapa harus ngomong? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sayyibu tustantaq, yang namanya janda itu haruslah diminta bicara. Wala istintaq, dan tidak mungkin dia bisa diminta bicara illa ba'dal buluq, kecuali setelah dewasa, bil ijma', secara ijma'. Jadi maksudnya yang namanya janda itu, kalau orang masih kecil perkataannya bisa diarahkan, tapi kalau dia sudah balik, sudah dewasa, sudah rasyidah, perkataannya tidak bisa diintervensi. Maka syarat menikahi janda, artinya janda tidak boleh dinikahi secara paksa. Walinya tidak boleh memaksa untuk menikah. Artinya tidak boleh dia mengakadkan si anak jandanya tersebut tanpa izinnya. Harus dengan izin, dan izinnya setelah dewasa. Dan izinnya itu harus ngomong. Begitu. Fa in kanat majnunatan saghiratan. Di sini di teks saya tuh, fa in kanat majnunatan saghiratan. Kalau jandanya adalah gila, saghiratan, dan juga anak kecil. Jadi tidak ada aunya. Fa in kanat majnunatan saghiratan. Kalau janda tersebut adalah gila dan memang masih anak-anak begitu. Jadi tidak ada aunya. Beberapa teks ada aunya. Kalau ada aunya itu merubah makna, dan itu enggak benar, salah. Jadi yang ada teks aunya itu, aunya dihapus. Fa in kanat majnunatan saghiratan, itu yang benar. Jadi dua sekaligus. Kalau jandanya gila dan juga dia masih kecil. Gitu. Jadi enggak bisa salah satunya. Fa in kanat majnunatan, kalau dia gila au saghiratan atau anak, itu enggak bisa. Enggak apa namanya dua aneh. Fa in kanat majnunatan saghiratan, kalau dia adalah gila sekaligus dia masih kecil. Gitu. Kan ya. Kalau dia gila apa namanya dan dia masih anak-anak, jazalil abi wal jaddi tazwijuha, boleh bagi si ayah wal jaddi dan juga kakek tazwijuha, menikahkan dia secara paksa, artinya tanpa izinnya, la li ghairihi ma, tapi tidak boleh selain itu, enggak boleh dinikahi tanpa izin begitu. Artinya wilayatul ijbar tidak terjadi pada janda. Wilayatul ijbar muncul lagi, dapat lagi untuk seorang janda kalau jandanya anak kecil dan dia gila gitu. Jadi wilayatul ijbar itu ayah kakek itu, ayah dan kakek itu bisa datang lagi, berlaku lagi kalau jandanya gila juga sekalian juga dia anak-anak. Tapi enggak bisa salah satunya, harus dua, gila dan anak. La li ghairihima, tidak boleh selain untuk ayah dan kakek. Ayah dan kakek doang yang berhak untuk menikahinya tanpa izin. Selain itu enggak boleh. Li annal jununa, karena yang namanya gila, idzan dhamma ila siwari, kalau dia nempel dengan ke apa yang namanya keanakan, maksudnya gila sekaligus anak-anak, ta'akkadatil wilayah. Wilayahnya makin. Jadi kan sebenarnya gila aja atau anak kecil aja itu kan sudah cukup untuk dibolehkan adanya wali. Wilayah sudah berdiri. Tapi status jandanya itu membuat wilayahnya kalah kan gitu. Maka butuh item lain untuk wilayah itu datang lagi. Apa poin item lain, yaitu gila. Jadi kalau anak-anak plus gila itu wilayah perwalian atas dirinya menjadi lebih kuat walaupun dia janda gitu. Ta'aggadatil wilayah, wilayah menjadi makin kuat kan begitu. Jadi wilayah ini dengan janda satu level yang sama, suyubah. Wilayah dengan suyubah. Suyubah itu menghantam wilayah. Artinya membuat si wali tidak boleh menikahkannya tanpa izin karena ada status suyubah. Gitu. Walaupun anak-anak harus pakai izin karena ada suyubah. Tapi kalau anak-anak plus ditambah al-junun, status gila, maka wilayah makin berdiri tegak. Perwalian makin naik karena ada dua item yang sangat butuh terhadap perwalian. Kalau cuman kecil dan janda, perwalian masih belum boleh masuk itu karena janda kan begitu. Wa ta'akkadatil wilayah wa laysa laha halatun tusta'dhanu fiha. Nah, dan karena statusnya gila serta anak-anak itu, laysa laha halatun tusta'dhanu fiha. Tidak ada keadaan yang dimiliki oleh si anak perempuan tersebut. Janda memang, tapi dia anak-anak dan gila. Gitu. Emang bisa anak-anak jadi janda? Bisa. Dalam syariat kan emang sogiroh boleh menikah. Anak kecil boleh menikah. Walaysa laha halatun tusta'dhanu fiha. Keadaan, apa namanya, walaupun nanti dijelasin siapa itu yang disebut janda. Laisa laha halatun tusta'dhanu fiha. Keadaan gila dan juga anak-anak membuat si perempuan tidak punya keadaan di mana dia dimintain izin. Karena enggak, anak-anak enggak diminta izin. Gila juga enggak diminta izin. Walahuma wilayatul ijbar fil jumlah. Karena itu si bapak dan kakek, lahuma bagi bapak dan kakeknya, wilayatul ijbari, perwalian secara paksa, boleh menikahkan tanpa izin, fil jumlati secara global, secara umum. Faqtadhatil maslahatu tazwijaha. Maka maslahat itu menuntut. Maslahat menuntut untuk menikahkan si anak tersebut. Karena ada maslahat ketika dinikahkan. Wa yakfi zuhurul maslahati, dan cukuplah sebagai maslahat pegangan untuk memaksa atau menikahkannya tanpa izin. Wa in lam yakun biha hajatun ila nikah, walaupun si anak tersebut tidak punya kebutuhan untuk nikah. Jadi artinya, intinya bahwa si bapak dan kakek itu boleh menikahkan tanpa izin kalau keadaannya anak kecil gila, walaupun dia janda. Kenapa? Karena maslahatnya lebih banyak daripada membiarkannya tanpa wali. Karena ada maslahat, maslahat itu cukup untuk mendirikan perwalian ijbar, gitu, untuk membuat wali ijbar berdiri lagi. Li'anna nikah, karena kalaupun dia enggak butuh, tapi nikah itu sendiri yufidu hal mahr wan nafaqah. Walaupun dia sejatinya adalah anak wanita yang tidak butuh dengan pernikahan, tapi pernikahan itu li'anna nikah yufidu hal mahr, yufiduha al mahr, apa al mahr, al mahr yufiduhal mahra wan nafaqata. Pernikahan itu membuatnya mendapatkan faedah, kemanfaatan mahar sekaligus nafkah. Hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih. Jadi bapak dan kakek punya wilayatul ijbar walaupun terhadap janda, dengan catatan jandanya gila dan anak-anak. Kenapa? Karena kedua poin tersebut sangat membutuhkan adanya perwalian dan tidak perlu minta izin lagi. Karena nikah itu maslahat. Ada maslahat walaupun dia tidak butuh. Tapi ada maslahat. Apa maslahatnya? Secara zahir orang kalau dinikahkan dapat mahar, nanti juga dia dapat nafkah. Hadza huwa sahih. Waqila, tapi dikatakan ini pendapat qaul marjuh. Perkataan ulama Syafi'i yang tidak kuat, la tuzawwaju as-sayyibu as-sayyiratul majnunah, tetap tidak boleh menikahkan janda yang kecil dan juga gila, janda kecil gila gitu. Enggak boleh tetap, karena statusnya janda dia punya izin sendiri, harus minta izin. Walau kanat kabiratan. Ini masalah baru. Kalau seandainya janda, gila, tapi dewasa, udah gede. Walau kanat kabiratan waqad balagat majnunatan. Waqad balagat majnunatan. Dan kalau seandainya sudah, ini ada sayyib, gila, dewasa. Kalau seandainya gilanya emang bareng ketika dia dewasa. Fa in kanat kabiratan waqad balagat majnunah, dan memang baliknya dalam keadaan gila, jazalil abi wal jaddi tazwijuha, gitu. Katanya syaratnya janda boleh dinikahi paksa tanpa izin kalau dia gila dan anak kecil. Tapi bagaimana kalau dianya dewasa? Janda gila tapi dewasa. Ah, cuman dewasa. Kalau dewasanya dalam keadaan gila, artinya nyampe umur baliknya dalam keadaan majnunah, begitu. Jazalil abi wal jaddi tazwijuha. Dia boleh menikahkan. Wilayatul ijbar masih ada. Jazalil abi wal jaddi tazwijuha. Boleh bagi bapak dan juga kakek menikahkan si janda yang dewasa gila ini. Wa kadza yajuzu lil hakim. Bahkan boleh juga bagi si hakim, penguasa wilayah. Ta'u'a kalau di sini. Inda adamil jaddi, ketika tidak ada bapak, juga tidak ada kakek. Gitu. Wa in kana lahu qaribun, walaupun ada kerabatnya, min akhin wa ghairihi, daripada saudara-saudaranya. Karena wilayatul ijbar kan tidak berlaku buat saudara. Wilayatul ijbar hanya berlaku buat kakek dan juga ayah. Tapi kalau kakek ayah enggak ada, hakim nyampe pada kondisi ini, hakim boleh. Hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih, li anna wilayatahu ammah. Karena perwaliannya si hakim itu perwalian yang sifatnya umum, gitu. Artinya mencakup di dalamnya ada janda, orang gila, janda gila yang dewasa. Walahu wilayatun ala maliha. Dan kita bisa buktikan bahwa yang namanya wali itu, wali hakim, penguasa itu kan punya hak atas hartanya si anak yang gila. Orang yang gila itu kan diserahkan kepada hakim, lalu hakim milih qayyim, dia terhadap hartanya juga punya perwalian. Wa yurja shifa'uha, dan memang bisa diharapkan dia sembuh. Wa bihadza faraqatis saghirah, dan inilah yang membedakan dia dengan anak kecil. Jadi kalau anak kecil, kenapa wali hakim enggak bisa masuk? Karena wali hakim wilayahnya ammah, dia tidak masuk pada wilayah hartanya si anak kecil. Anak kecil masih pada walinya, kan begitu. Wali benernya, wali nasabnya. Tapi ketika dia sudah dewasa, wali hakim mencakup itu. Salah satu cakupannya adalah hartanya. Makanya kalau janda gila dewasa, hakim boleh nikahkan walaupun tanpa izin, tapi kalau yang kecil enggak boleh, kan begitu. Wakila tapi dikatakan juga, ini pendapat yang marjuh, yuzawwijuhal qarib. Kalau bapak sama kakeknya enggak ada, maka dinikahkan oleh kerabatnya. Kal akhi, seperti saudara. Wa hal yalzamuhu muraja'atu aqaribiha aw yustahabbu. Apakah wajib? Ini pakai pendapat yang ini yalzamuhu, hunya kepada siapa nih? Hunya kepada hakim apa saudara? Tapi kalau merujuk kepada kaidah bahasa Arab kan kembali kepada domir yang lebih dekat. Berarti kepada saudara. Berarti memakai pendapat yang kila ini. Kila dikatakan bolehlah itu si wanita dewasa yang gila janda itu dinikahi oleh kerabatnya seperti saudara. Ketika kita pakai pendapat ini, wahal yalzamuhu, gitu. Apakah wajib bagi si saudara tersebut muraja'ah untuk dia datang minta, istilahnya minta izin, setidaknya ngomong muraja'atu aqaribiha, datang kepada kerabat-kerabatnya, apakah wajib atau yustahab atau malah dianjurkan? Wajahani, ada dua pendapat, satu pendapat bilang wajib, satu pendapat bilang istihbab. Tapi kalau di footnote al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, hukumnya istihbab, itu disunnahkan saja. Kama fi asnal matalib, sebagaimana sebutkan dalam asnal matalib, wa tuhfatul muhtad, mughnil muhtad, wa nihayatul muhtad. Jadi itu soal janda yang gila dan dia dewasa. Thummal hakim, kemudian hakim ini, innama yuzawijuha bidhuhuril hajati. Dia hanya boleh menikahkan. Kalau tadi wali nasab si bapak sama kakek boleh menikahkan kalau dilihat ada maslahat, walaupun enggak ada hajatnya bagi si perempuan. Tapi kalau hakim innama, innama itu ada tu hasrin. Ada tu hasrin itu spesial. Spesial itu maksudnya tidak boleh keluar dari apa yang disebutkan. Innama yuzawwijuha bidhuhuril hajah. Dia hanya boleh menikahkan kalau ada hajatnya. Si perempuan butuh terhadap pernikahan. Bi antadhar, apa bagaimana hajatnya bi antazhar makhayil syahwatiha. Kelihatan ada makhayil. Makhayil itu kotorot. Apa kotorot itu? Percikan. Terlihat dari si perempuan itu percikan syahwatnya. Ya kalau ngelihat laki-laki dia, ada kan apa namanya anak sekarang kalau ngelihat laki rada ganteng dikit langsung apa namanya pasang muka imut. Nah, itu kan makhayil syahwat dia punya. Jadi kalau bapak sama kakek tadi dia boleh menikahkan tanpa izin walaupun kagak ada hajatnya. Yang penting kelihatan ada maslahat gitu. Karena nikah pasti punya maslahat. Tapi kalau hakim boleh menikahkan, dia boleh menikahkan hanya kalau kelihatan ada hajat dari si perempuan. Bagaimana hajatnya terlihat? Makhayilu syahwatiha, percikan-percikan syahwat dari dirinya. Au yaqulul atiba, atau dia boleh menikahkan dengan hajat dan hajatnya itu bisa disandarkan kepada perkataan dokter. Atau dikatakan oleh para dokter, inna syifa'aha yatawakka'u bihi. Nanti dia inna syifa'aha, sembuhnya si anak ini, sembuhnya si perempuan ini, ya tawakka, bisa terjadi bihi kalau makin nikah. Gitu. Ini kata dokter, nih kalau nikah sembuh. Wah sembuh ini. Ini kan penyakitnya cuma penyakit mental karena kesepian. Ntar kalau dia nikah ada temennya, ini ya tawakka, sembuhnya bisa kelihatan, sembuhnya bisa terjadi. Fayajibu hina idzin, maka wajib itu dinikahi. Karena ada hajatnya. Ada hajatnya, yaitu apa hajatnya? Kesembuhan gitu. Hajatnya kesembuhan dirinya gitu. Wa qala Ibnu Sabbah, kata Imam Ibnu Sabbah, la yuzawwiju hal hakimu, tidak boleh si hakim menikahkan si anak janda, anak janda, si perempuan janda yang gila tapi dewasa. Illa idza qala al-atibba'u, kecuali kalau dokter mengatakan inna shifa'aha fihi, bahwa sembuhnya dia itu ada pada pernikahan. Kalau yang tadi ia tawakko, bisa terjadi. Ia tawakko itu kemungkinan terjadi. Tapi kalau Imam Ibnu Sobak harus 100%. Benar gak nih nikah jadi sembuh? Iya. Inna nikah ya qaubihi, nikah benar terjadi dengan apa, nikah benar-benar membuat dia sembuh gitu. Falau intafa dzalika, kalau enggak ada kepastian sembuh. Jadi kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, hakim hanya boleh menikahkan si janda gila yang dewasa kalau memang ada hajatnya. Apa hajatnya? Makhayul syahwat, percikan syahwat kelihatan, atau dokter mengatakan kesembuhan itu butuh orang sembuh. Kesembuhannya itu bisa terjadi dengan nikah. Bisa terjadi. Mungkin terjadi. Nah, tapi kalau kata Imam Ibnu Sobok, enggak. Hakim tidak boleh menikahkan janda gila yang dewasa. Kecuali kalau betul-betul terjadi sembuh dengan pernikahan. Gitu. Kafalawin tafadhalika. Kalau enggak ada kepastian itu. Fazawwaja li ajlin nafaqoh. Maka dia boleh menikahkan untuk kebutuhan nafkah. Au li maslahatin ukhra. Kalau tidak ada kepastian nikah dan si hakim menikahkan karena untuk kebutuhan nafkah, wali maslahatin ukhra, atau dengan mas untuk kemaslahatan lain, lam yajuz fil asah, tidak boleh menikahkan apa namanya si janda apa namanya dengan maslahat, karena kalau hakim harus ada hajat, bukan maslahat. Hajat itu muncul dari si perempuan itu sendiri. Kalau maslahat secara umum kita bisa lihat ada maslahat. Lamnya juz fil asah, tidak boleh menurut pendapat yang paling sahih menikahkan janda gila yang dewasa karena maslahat nikah, maslahat nafkah dan mahar, enggak boleh. Harus ada hajatnya. Li anna tazwijaha yaqu ijbaran, karena menikahkannya dia itu kan ijbaran, secara paksa. Wa ghairul abi wal jaddi la yujiz, dan selain ayah dan selain kakek itu tidak diperbolehkan. Artinya karena kan bapak dan kakek itu kan ya apa namanya yang menahan apa, aib, yang menjaga aib si perempuan tersebut. Maka dia berhak untuk menikahkan karena maslahat walaupun perempuannya tidak ada hajat. Karena bisa jadi hajat untuk menutupi malu lebih tahu si bapaknya daripada anak perempuannya sendiri. Tapi kalau hakim, hakim bukan bapak, hakim bukan kakek. hakim itu tidak punya kewajiban untuk menanggung malu aib apa yang terjadi pada perempuan. Maka dia menikahkan hanya ada hajatnya dajar. Gitu ya, bedanya bapak kakek dengan hakim. Hakim hanya boleh menikahkan kalau ada hajat. Hajatnya itu si perempuannya. Ada makhayul syahwat. Waqila, dan dikatakan yajuzu kama yajuzul abu lil maslahah. Boleh si hakim menikahkan sebagaimana menikahkannya si bapak karena ada maslahat. Nah, ini pendapat yang kila tidak dibenarkan. Bukan tidak benar, ini pendapat yang tidak kuat. Amma idza balagat aqilatan tsumma junnat. Tadi kan masalahnya dewasa janda, dewasa gila. Dan gilanya itu memang dari umur balik udah gila. Bagaimana sekarang amma idza balagat? Bagaimana keadaannya? Idza balagat, kalau dia dewasa, aqilatan, tumbuh dewasanya dalam keadaan aqilah, berakal. Tsumma junnat, kemudian gila. Fahalil abi wal jaddi tazwijuha. Ini masih sayyib nih, masih janda nih. Apakah bapak dan kakek boleh atau masih punya wilayah ijbar terhadap dirinya karena dia dewasanya dalam keadaan sehat. Idza qulna, kalau kita katakan la ta'udu wirayatul mali ilaihima. Tidak ada, tidak perwalian, tidak kembali kepada, kan wali itu kalau dia masih anak kecil belum balik. Kalau udah balik dia menguasai dirinya sendiri termasuk hartanya. Lo bagaimana kalau dewasa dalam keadaan sehat kemudian gila? Apakah perwalian bapak kakek itu bisa balik lagi gitu? Wajahani, ada dua pendapat. Asahuha, yang asahuhuma, yang paling sahih, na'am. Iya, balik lagi ke kakek itu. Ke kakek balik lagi. Ke bapak kakek balik lagi. Wa fit tatimmati, dan dalam kitab tatimah. Tetapi ini bapaknya Imam Al-Juwayni ya. Siapa namanya? Lupa. Yuzawwiju hal abu bila khilaf. Dinikahkan oleh bapaknya tanpa izin, bila khilaf, tanpa perdebatan. Artinya tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Kembali itu perwalian kepada bapaknya ketika dia gila. Oh sahih. Tapi pendapat yang sahih, annahu ta'udu wilayatun min man lahul wilayah bil junun. Sahih, pendapat yang sahih, kembali itu kepada perwaliannya, kembali kepada orang yang punya perwalian dengan karena sebab gila. Walayalil qadi, dan qadi enggak punya perwalian, itu hakim. Fa'ala hadza al-abu wal jaddu, maka menurut pendapat ini bapak dan kakek boleh menikahkan si janda dewasa yang gila yang ketika balik masih sehat itu. Boleh menikahkan tersebut, anak tersebut tanpa harus izin, la mahala, tidak ada, enggak ada, la mahala itu enggak ada lagi pendapat yang lain, tidak ada perdebatan, la mahala. Wa qawlu syaikhi, dan perkataan syaikh, wa sayyibu, dan janda, la tuzawwaju, janda itu tidak dinikahi, illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali setelah dia dewasa dan dia dan dapat izinnya, tustasna, maka kalimat ini nih benar, ini kalimatnya, cuman tustasna dikecualikan, as-saghiratul majnunatu sayyib, dikecualikan kalau jandanya itu anak kecil gila dan juga dia janda. Ada tiga itu ya. Jadi aslinya janda itu tidak boleh dinikahi tanpa izin. Dan kalau ingin dinikahi harus dengan izinnya. Dan izinnya harus ngomong. Dan ngomong itu harus setelah balik. Jadi kalau ada anak kecil janda, enggak ada yang berhak menikahinya sampai dia balik. Gitu. Tapi dikecualikan dari teks ini, tustasna dikecualikan as-saghiratul majnunatu sayyib, anak kecil, maksudnya dia belum balik, majnunah yang gila, as-sayyibu dan juga janda, alamat taqaddam, sebagaimana sudah kita lalui penjelasannya. Wallahu alam. Begitu. Wa'lam, ketahuilah, tanggung. Sekali lagi. Ta'annal bikarata, bahwasanya keperawanan, tazulu itu hilang biwati halalin, dengan wat halal, au syubhatin au zina. Baik itu bikarah, yang disebut bikir itu berarti belum bergaul sama sekali. Al bikaratu tazulu biwat bikarah keperawanan itu hilang. Biwat ya halalin dengan wadha. Wadha itu hubungan badan yang halal. Au syubhatin atau juga hubungan badan yang wadha. Wadha yang syubhat. Syubhat itu yadhunnu halalan. Dia awalnya ngiranya halal tapi ternyata enggak halal. Contohnya seperti orang yang nikah tapi walinya tuh bukan wali bener gitu. Jadi di apa kalau bahasa orang kamu dikelecehin gitu. Walinya ternyata dia nyewa. Iya kan secara zahir pas akad walinya ternyata walinya bukan wali dir. Kemudian dia berhubungan itu waktunya waktu syubah. Waktu syubah itu dinasabkan kepada ayah anaknya kalau ada anaknya gitu. Jadi walaupun waktu syubhat tetap itu keperawanan hilang au zina atau dengan perzinahan. Jadi walaupun dia tidak nikah dia disebutnya sayyib, disebutnya janda gitu. Wa fil qadimi dan menurut pendapat al-qadim dan tentu juga pernikahan dalam hal ini gitu ya. Karena yang namanya janda kecil kan tidak memang tidak digauli. Anak kecil enggak boleh digauli. Dia belum boleh digauli kecuali sudah sampai umur berapa kecil itu ya? 9 ya. 9. 9 belum. Gitu. Ya tentu dengan pernikahan juga. Jadi keperawanan artinya untuk disebut orang janda itu sayyib itu yang adalah orang yang sudah melakukan wato halal atau juga wato syubhat atau zina. Wa fil qadimi dan dalam qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i annazaniyata bahwasanya perzinah yuhukmu hukmul bikr. Hukumnya hukum perawan. Karena zina adalah keharaman. Keharaman tidak mempengaruhi status hukum yang halal. Jadi zina tidak ini pendapat qadimnya Imam Asy-Syafi'i zina itu tidak membuat orang jadi janda. Wa huwa dhaif tapi pendapat ini lemah. Law hasalatis suyubatu bisaq. Kalau seandainya suyubah keperawanan itu terjadi bisaqtati dengan saktoh. Apa saktoh? Saktoh itu ada ini perempuan punya selaput darah di kemaluannya. Kemudian naik motor jatuh. Naik bis jatuh. Naik mobil kecelakaan. Ketendang orang, kepentok pintu, keinjek meja. Ketika kecelakaan itu terjadi, hilang itu selaput darah keperawanannya. Kalau seandainya keperawanan hilang, suyubah dihasilkan karena sebab saktoh kecelakaan. Au bi asbu'in, atau dengan jari. Bukan kemaluan yang masuk, tapi jari. Au haddatu toms. Wahual haddatu toms itu kesakitan yang parah. Wahual haidu dan biasanya terjadi ketika haid itu. Haddatu toms. Haddatu at-toms. Gitu. Intinya bikarohnya tidak hilang gara-gara wadha. Tidak hilang gara-gara zina. Hilangnya gara-gara kecelakaan. Gitu. Kalau terjadi seperti itu. Autulu ta'anis. Atau karena kelamaan perahu. Jadi emang kelamaan gitu, ta'anis kelamaan perawan gitu. Wa huwa baqa'uha zamanan ba'da an balagat hadd at-tazwid. Itu tulu ta'anis itu adalah baqa'uha zamanan, dia tetap dalam keadaan tidak menikah zaman lama banget ba'da an balagat hadd at-tazwid padahal sudah lewat itu batasan umur nikah lam tuzawat tapi dia juga enggak nikah-nikah. Itu juga bisa hilang tuh keperawanan. Fas sahih, maka pendapat yang sahih annaha kal abkar, mereka semua seperti perawan yang tadi hilang perawanan gara-gara kecelakaan dimasukin jari atau gara-gara sakit ketika haid atau juga karena lama kagak nikah-nikah sampai hilang keperawanannya, mereka perawan. Karena perawan itu hilang dengan wato halal, wato subhat dan juga perzinahan. Selain itu bikaroh semuanya, perawan semuanya. Walau wuti'at makruhatan ai mukrahatan, walau wuti'at mukrahatan, kalau ada perempuan yang digauli mukrah secara paksa, perkosa nih, au naimatan atau lagi tidur di digauli, au majununatan atau lagi gila digauli, fal asah, maka pendapat yang sahih annaha katsayyibi, mereka itu seperti janda. fala budda min nutkiha, maka harus itu minta izin nikahnya, harus ngomong. Wakila tapi dikatakan kalbikri, seperti perawan. Qala Sumairi, kata Imam As-Sumairi, walau khuliqatil mar'atu, kalau seandainya mar'ah, perempuan, khuliqat, diciptakan oleh Allah, lahir, dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibunya, bila biqarah, tanpa ada selaput darahnya. Hilang itu dan enggak ada. Ya Allah menciptakan seperti itu, fahiyya bikrun, maka dia itu adalah perawan, bikr. Jadi, sayyib itu kalau sudah terjadi watu halal, watu syubhat, atau juga zina. Gitu. Watu syubhat dalam arti watu, yaitu yang mukroh na'imah majununah juga sama. Gitu. Wallahu ta'ala alam far'un, idha da'atil mar'atul bikarota, bikarota wa syubata. Ini insya Allah besok tentang, masih tentang janda. Gitu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya masih nyari waktu untuk terusan Jawahir Kalamnya dan Bidayatul Hidayah. Dan sepertinya kita balik lagi ke waktu pagi. Gitu. Karena kalau malam itu susah. Jadi sepertinya balik lagi ke waktu pagi. Nanti kita lihat kapan waktu pagi yang cocok untuk Jawahir Kalamnya, sekaligus untuk Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Lanjut nanti hari Rabu besok, mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan semua. Saya mohon maaf, dan juga saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para masyayikh, dan juga teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui dengan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.